ana wong wedok hobine ngrasani. Enten napa mboten? Enten ki wonge teko kok. Aku ngerti, pokoke wonge saiki nganggo kudung rupane abang. Ngrasani ki sedina oleh 17. Oleh 19. Pokoke bendina ngrasani wong. Wis hobi-hobi. Halo. Ngono kuwi ora kok terus dibales nang donya, penek tukang rasan-rasan terus untune mrotoli. Ilate mlungker, intil-intile rontok, ya ora. Ya tetep iso etek-etek, tetep iso ewek-ewek. Wong siksane ngrasani niku ora dikekno ten donya, tapi dikekno benjing ten akhirat. Tangan iki lho dike nyolong, dike nyopet, dike nduduli bokong. Ya ora ciker, ya ora kiting. Niki bocah enok kene iki. Ya tetep iso operasi kok. Wong siksane nyopet, nyolong, nduduli bokong, kuwi ora dikene nang donya, sok mben nang akhirat. Ngapunten, ngapunten ya. Terus umpama iki ngambung bojone tangga. Ngono kuwi late irunge ora gruwung. Sapa ngomong tambah halus nih? Kuwi siksane ora dikekno nang donya, benjing ten akhirat. Ngapunten nggih, ngapunten. Ana wong lanang zina. Ngono ku barenge ya ora puklek. Ya tetep apik wong kena dinggoneh. Mergo siksane kuwi ora dikekno nang donya, dikekno benjing ten akhirat. Nggih, donya iki boten gone balesan. Donya niki gone amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ringkes-ringkes mawon. Kenek kowe ora melok nyangoni rasa cerewet ae. Arek ngrungokno umek kae. Kula niku sakjane wayah istirahat niki. Ngenane tigang dinten Jember Lumajang Banyuwangi sambung tigang dinten Kendal Semarang Pekalongan. Sambung wingi Kalimantan telung dino. Ki wayahe istirahat perkosa karo Mas Musleh. Pokoke diselakaken ngaji ten njenengan kula. Aku yang mek jawab wani pira. Wayah istirahat larang. Istirahat wayah kanggo waktu kanggo keluarga, waktu kanggo santri. Sak dipaksa kon rene. Eh menengo. Mungkin sampeyan takon, kena apa? Balesane amal apik gak dikekno nang donya. Balesane amal elek ya gak dikekno nang donya. Jawabane sebab donya ora kamot dinggo wadah. Donya ki umpama dinggo adahe ganjarane wong mukmin siji ae lho Bu, ora kamot. Donya ki umpama dinggo ngadahi siksane wong kafir siji ae, ora kamot. Contoh ya, nek donya rakamot dinggo ngadai ganjarane wong mukmin siji. Salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi nilaine kan khairun minat dunya wa ma fiha. Luweh apik timbang donya sak isine. Aman rungokno. Salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi nilaine luweh apik timbang donya sak isine. Tekek donya ya ora kamot ngeluwi donya sak isine. Iki salat sunah qobliyah subuh rong rakaat ping pisan sing nglakoni wong siji. Wis ora kamot. Padahal wong rendeng tok lho rata-rata angger ape salat subuh kan mesti nglakoni salat sunah qobliyah rong rakaat sik. Nggih napa nggih? Raketek nggih apa subuhe akeh sing jam 09.00 kok seliver to subhi rakateni mustaqbilal kiblati kerinan lillahi taala. Lha nek sing nglakoni salat sunah qobliyah subuh rong rakaat niku tiyang kathah ya nemen ra kamote kok wong dinggo nglakoni pisan tok wong siji ya ra kamot. Le sampeyan maca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku tamlaul mizan, ngebeki timbangan amal. Padahal timbangan amal ki loro. Lah sak

Ayo lagi sampean jam 12 bengi namu nggone wong sing paling suka emang dodoken lawange tok tok tok tok. Bukakno napa mboten? Ambok nganti drijimu prithil ora arah dibuka. Nomor loro. Alon-alon ae. Wong sugih niku pinter golek duwe. Mulane wong sugih duwe akeh. Mergo pinter golek. Rungokno to sayang. Wong sugih pinter golek duwe. Mulane wong sugih iki duwe akeh. Mergo pinter golek duwe. Tapi dongane gak mandi. Nek wong melarat kuwi ora pinter golek duwe. Mulane wong melarat iki ora patek ndek duwe. Dhe'e ra pinter golek duwe. Rata-rata wong melarat iki awet melarate. Nek kuwi wong sing guyu-guyu kuwi. Ya nemen pengene sugih tapi ora keturutan. Mergo ra iso golek duwe awet melarate. Tapi nek ndonga mandi lho balik neh bae. Bar ngetur putune. Ya ora apa-apa. Timbangane ngompolno kono. Prasaku tepe nondi, Mbak? Ngono ku lho, bukane nondi. Meloro bae. Jenengan yo gelem mawon to, Mbak? Tugase jenengan iki biyen ngrumat bukane. Saiki tekan putu bareng kok jenengan rumat. Mbah kok keploro putu. Dadi mbah iki dipenak-penakno uripe, biyen wis lara ngomong mbokane. Saiki sing ditambahi putune kalah karo pitik. Ora eneng mbah pitik ngomong putu ora eneng. Wis nang tengok-tengok. Makane yo mentuwa lho. Asline makane isin ngono kuwi. Sampeyan ae, Mbok. Aku roh rencanane wae, Mbok. Iki diterusno napa mboten iki? Ah, lha kula sampeyan iki butuh donga sing mandi to. Dongane wong melarat. Ra patek pinter golek duwe, tapi dongane mandi. Ngene iki wong sing melarat-melarati terus mikir. Lah nek pancen dongane mandi yo, aku tak ndonga njaluk sugih. Tapi ya ana yaene ndonga kok ya ora sugih-sugih. Jere dongane mandi. Ngene Bu, wong melarat dongane mandi. Kuwi nek ndongakno wong liya, ndongakno awake dhewe ya biasa. Saman ngerti ulo? Mbah ra nyaut to. Ulo sing ndek upas iki lho, nyembur liyane ya kelepek-lepek, mbok wedhus disembur gelimbung. Sapi lho disembur geletak, tapi nyembur awake dhewe menter. Yo ngono ku nasibe dongane wong melarat, nek ndongakno wong liya mandi. Tapi lek ndongakno awake dhewe ra mandi. Mangkane. Nasib, nasib. Ya tunggale guru ya pinter ngulang anake wong liya to, Bu. Ya pewenak anak-anak sudah paham apa belum? Kalau belum paham silakan bertanya, jangan sampai malu bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Pewenak angkon ngulang anake dhewe ra ngarah gunung, ngulang anake dhewe kadang ngomongane welek. Diwaca goblok ngono kok. Penjahit pinter nggakno kelambi wong liya. Api-api modele. Tapi sampean delok penjahit rata-rata kelambine dhewe lak welek-elek. Bolong-bolong. Kadang daster bokonge semene. Ngepir bisa ndika mlaku iso ndut-ndut-ndut. Nggakno kelambi wong liya ya api-api. Oleh bayaran. Tukang gak ngono lek nggakno omahe wong ya api-api. Tapi rata-rata tukang ning omahe rong dadi. Nggih, bojone tukang ngeklek. Wes-wes. Iya ya. Terus kena apa kula sampean dikon ngancani wong melarat? Ngene Bu. Wong melarat iki nondonya nasibe rontok kalah karo wong sugih. Ngene apa mboten? Wong sugih no donya ki apa-apa ndisiki. Wong melarat nondonya iki apa-apa keri. bangun omah wong sugih ndisiki tuku kendaraan wong sugih ya ndisiki ngono to mantu wong sugih ya ndisiki milih wong melarat apa-apa keri wong tuku HP ngenteni second bangun omah ya keri tuku kendaraan ya keri mantu ya keri ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi terus dikelompokno. Lha sampean no akhirat diwalik Bu ambek Gusti Allah niki keadilane Gusti Allah. Ana wong sugih ahli ibadah, ana wong melarat ahli ibadah, padha apike. Ngoten niku benjing ten akhirat, mlebune swarga dhisik wong melarat. Kaceke 500 tahun. Iya suwe kok 500 tahun. Dadi sing melarat-melarat wis mlebu swarga sik ambek bojone, seneng-seneng wis guyon yo. Ya wis kramas, ya wis ya playon ya 500 tahun gak bolak balik ini yang guyu yang di to oh keramas yang suge yang dikelentang yang mahsyar totalan suwe 500 tahun nah wong melarat ini benjing apa melebu swarga didawingin ya sampai Gusti Allah eh wong melarat-melarat awakmu biyen nang donya apa-apa keri karo wong suge saiki tak dhisikno nang mlebu swarga dhisik. Cuma golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengno kowe. Wong sugih-sugih sing tau nulung kowe, goleki. Jaen mlebu swarga. Gawaya wong melarat sampean. Lil fuqara daulah fil akhirah. Wong melarat akhirat duwe kekuasaan. Apa mlebu swarga ya gawaya kandha-kandha sing sugih. Sepurane ya aku nang swarga sik. Ayo sapa sing melok? Ayo ngono. Kau ya, wong sugih sing ngantri daftar pengen melok ya sak pawirang-pirang. Aku melok, Pak Lurah. Apa Pak Lurah? Aku melok. Geleng-geleng, aku apik to ora? Alah, biyen ngekeki dhuwit yo njaluk dicoblos kok. Misale. Terus, alah ora usah keplok, ora penting. Terus eling, gak aku biyen tau dikeki sarung karo Pak Lurah. Aku tau disangoni karo Pak Lurah. Ayo. Ngono. Pokoke sing sugih-sugih ngantri. Aku melok. Sopo iki? Camat. Delok kacamatan. Oh iya camat iki kacamatan. Deleng-eleng tau ngekeki apa ambek aku. Nah, terus eling, tau mbok ngekeki apa? Wis gak apa-apa. Ngono. Pak Kapolsek. Aku melok. Mau aku tau mbok tilang kok ngono. Ora ya matur suwun aku mbok tilang. Soalnya aku ra heleman. Kuwi umpama nek aku sampai tiba, ndase pecah prok. Pinter kaya apa ya malah lola. Terus eling, iya dijak. Ngono. Wong sogeh. Aku melu dik, mah medhit ngono kok. Aku utang mbok semayan telung dino ngemper rambok kae. Saiki apa melok nyimut men wae. Ngono rasakno wae. Melane saiki lane wong sauke nang mau wedit jarno. Wis to sok omben ancam menteteni wis sok omben akhirat. Aku mau mbok tunuti. Alhamdulillah sing mlarat iso guyu. Nomor loro rasa suwe-suwe. Loh, iki ana sing luwih penting. Rungokno to kok. Kula sampeyan dikongkon silaturahim. Apa iku? Nyambung sana. Aja nganti pedhot sana. Urusan apa ae? Masalah apa ae? Aja nganti pedhot sana. Apa maneh trimo beda pilihan kepala desa, beda calon. Enten mboten sing gara-gara beda calon terus ora rukun ambek sanake. Mosok terusno nek pengen puret nasibmu kowe aja sampai medhot sana soale sambung sana sambung kalih Gusti Allah pedhot sana pedhot karo Gusti Allah lha wong iki nek pedhot karo Gusti Allah naudzubillah mbok ibadah kaya apa nguwak kabeh mergo pedhot karo Gusti Allah. Walaupun ahli salat. Wis to. Lek sujud sampe bathuke benjut.

Aki nyoh mikir nyoh. Wis tak engko pek kabeh sak apa-apane. Nek kowe ngomong penak nek munggah rene genteni aki. Aki tak nyoh lho. Kowe praktek ngomong lagi 2 menit bentongi watu wong kowe. Penak piye? Resikone ra karo-karuan wong kaya aku. Kula ngomong ya, keprucut apa salah ucap iso dadi kasus besar. Apa meneh aku kan wong terkenal. Salah ngomong resikone ra karuan. Lha kula ngulangi ngaji wong sakmene akeh, ribuan. Sing tak sampeno salah. Akhire dipikir bener karo jamaah, dilakoni. Lha aku berarti lak nyasarno wong sak pirang-pirang, menyesatkan wong sak pirang-pirang. Resikone donya akhirat. Mulane nek bayarane larang ya pantes. Kan resikone donya akhirat. Lha sepurane, nek cangkemmu kan gak beresiko. Nah kowe mbok njeplak kaya apa ya ora beresiko mulane ya murah. Penak piye to donya iki sawang sinawang. Urung karuan wong sugih uripe luwih penak dibanding wong melarat. Bener. Kadang sing tumpakane Mercy mbrebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Oh, sing turu hotel tengel-teleng, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh. Kuwi nondonya, sing kena musibah kadang tambah bunga, sing oleh hadiah tambah susah. Eneng lho kena musibah tambah bunga. Ya ora ado-ado ngrendeng dhewe kok. Kena musibah banjir bungae ra karuan oleh bantuan mie, oleh sembako. Ada di syuting mlebu TV dadah mek guyang-guyu. Kena musibah rak tambah bunga to, mau susah kok guyang-guyu mek dadah-dadah. Oleh hadiah kadang tambah susah. Contoh ya, eneng wong melarat kaya endi ya wonge? Rotong wis. Oleh hadiah umroh tambah susah kok. Wong hadiah umroh nominale kadang mek 17 juta, 20 juta. Kok susah? Mikir selametane, bateh sak pirang-pirang. Selametane sak sangune ora cukup 30 juta. Hadiahe mek 17 juta. Ngono lho. Kuwi nek nang donya ngopo? Anggitmu nek dadi camat terus penak. Kadang ra iso turu, mikir pajak. Urung nek pas dipentelengi KPK. Ra penak. Di kongkon delok wong sing sak ngisore. Engko kula sampean iso syukur. Dik bojo nang ora nrimo nang ngerti belanjani. Engko mau iki. Rarah tapi enak apa-apa saiki mundak kabeh. Angane gak lawae enak ra gelem blas wong lanang opang. Lama nek di bojo model ngono ku Pak ra usah dituturi, ra ngarah mandi, mbok dalili bendal, Pak. Kowe nang candak tangane cek sereten. Mlaku-mlaku dudono wong bambung-bambung pinggir dalan. Kok nek ketok lak terus neblek dodone. Ya Allah, Pak. Matur suwun, Pak ya, matur suwun sampean gelem ngerapi aku. Umpama sampean ora gelem ngerapi aku terus sapa sing kalu ambek aku? Kongkon ndelok wong sing sak ngisore. Mulane sampean sing waras-waras ngono ku, dikongkon sering-sering sapa rumah sakit. Saiki sampean iso guyang-guyu, Bu. Sampean iso sembujung. Isok silo, isok kipas-kipas, isok ambek ngemii, lekek-lekek. Loh, malam ini, jam ini, menit ini, kathah tiyang sing mboten saged ngguyu. Nek ra ngandel budhalana rumah sakit, akeh wong ndringinging ngono kono. Kok wis gelem ngono sama nak? Alhamdulillah, rante dhuwit ya wis sing penting. Loh ya, diomongi kok. Yang penting waras, yang penting sehat, Allah. Lu paham bahwa orang ini. Mulane nilai wong loro niku ganjarane ra karuan. Sampe nilai esuk 70.000 malaikat do istighfar njalukno sura sampean sampai sore. Nek nilai sore-sore 70.000 malaikat do istighfar njalukno sepura sampean sampai esuk. Iki cocok, cocok kanggo wong sing ngrasa-rasen wiritan. Golek wong loro nang nilak-nilik ngono. Nek gelem ndelok wong sing sak ngisore akhire iso syukur. Nek syukur niku dadine nriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman ora nriman yo nemen salahe. Zaman nang donya iki ora bondo apa-apa. Nunut Gusti Wong nunut iki ora usah rewel. Arek nunut nang rewel, nggregetno sing ditunuti to. Misale iki ya, sampean numpak sepeda motor, tek tek tek ampe nang pasar, petuk tangga. Ditakoni, "Nanti, Mbak, nang pasar?" "Mbak, melok nunut tak yen nang pasar." Nunut, sampean leren, glek. Sampean tumpakno, wong e nunut, areng wis numpak terus sampean mlaku meneh, tek tek. Lah kok wong e gremeng. Sepeda motor obrak-abrek ngene. Ngene kaya sik dirumat sepeda ngene iki. Tumpakane atos sing ngene. Pir to linggis rangene. Iki aku nek gak ati-ati iso kesogrok ditanus tenan. Kira-kira ana wong karek nunut nang omongane ngono ku sampean napakno. Sampean terusno nek mung goncek apa sampean ora trimo don, medun jejeg pisan ngono. Karek nunut kakan cangkem lho. Lha kula sampean nang donya iki ya karek nunut, nunut Gusti, sembarang dicukupi Gusti. Lha kok sik grem. Wes, ora usah ngomong eleke, ayo diomongno apike ae. Engko dadine apik. Mergo nek syukur mesti ditambahi la in syakartum la azidannakum. Pokoke dikene nikmat apa wae kapan disyukuri ditambahi terus tambah jenenge barokah. Tambah apik, tambah penak, tambah bahagia, jenenge barokah. Dan nek gak disyukuri, ngruweng diomongno eleke, tambah lara, tambah hajur, tambah lekrek, tambah nyenyek, jenenge dadi musibah. Wa amma bi ni'mati robka, kula sering matur ten pundi-pundi, apa ae nek disyukuri diomong apike, mesti dadine tambah apik. Kaya nikmat panganan disyukuri, alhamdulillah panganan iki senenganku. Sehat sampean. Aja diwodo. Sampeyan ora kadang onde-onde kok atos sing. Tengik pisan. Ngelokno atos tengik tapi entek 14. Kuwi sing garakno wetengmu kembung terus mencret ya ngono. Paham to ora to wong-wong iki? Hoi. Hoi. Anak yang ngono angger disyukuri ya tambah apik. Sampean duwe anak Bu ya. Bengi-bengi bareng isak kuwi lho, ning gelem nyekel buku, mbuh sinau mbuh ora, ning cepet-cepet disyukuri. Alhamdulillah, anak ibu sinau. Ana PR to nak? Ana PR to nak? Engko sak buku diwaca kan mau tenteng ngono. Kadang ora kok anak sampe apik nyekel buku ning dilokno mbek bukane. Ngene iki nang mbok cekal-cekal tok, rambok waca. Paling itu cekal-cekal tok gaya nih. Anakmu langsung golek gunting. Buku nih tiga buntut layangan. Ya Allah, ya Allah. Wong lanang yang ngunubu, wong lanang sama ngomong api yang tambah api. Dajal ya, bapak ayo sama ngomong ini. Pak, bubuja oleh bubuja. Sama nih ganteng, akas. Padahal wongnya yang biasa. Sama ngomong ini, sama nih ganteng, akas. Masak to Bu? Iya. Ketok ae biasa, tapi delok engko. Bojomu tambah akas. Iso engko arit, engko linggis. Napa-apa dicukiti kabeh. Sampai njepat kabeh sak eneng-eneng. Wong lanang nembe omong eleke, Pak, rupanemu wis elek mbler. Bojomu terus metu ka omah kluyur-kluyur. No perapatan lenger-lenger sampai dirubung laler. Padha wae kok wong wedok diomong apike tambah apik. Wong lanang engko medhek. Sama ni, mbah es ayu seregep. Wong wedok terus masak ambek centit. Nek ora ya ora tak omongno. Ngomong wedok nek dielokno ngene arusno pawon. Masak umbah-umbah, korah-korah, nyapu. Apa-apa digodhog iki kabeh. Diarani ayu langsung mlebu jeding, wadus resik, kosokane nganggo watu. Grok-grok. Penanan mlebu kamar terus ngedep kaca ambek tutal tutul ngene. Tambah ayu. Wedok nanti lakna, rupanya melek, bler, terus gelimbung moh apa-apa. Masak moh, nyapu moh, mbah-mbah moh, anak nangis di njiar kok nadus ini ora gelem. Wis pe maghrib, nang adus, apa? Mah, wong elek kok adus bareng. Ben tambah cetha eleke, ngenyek wong ora entek-entek. Lah syukur niku tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu kepada hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Aku apa nerangno lenek diparingi nikmat sehat yo nggo ibadah. Iki pun sering diterangno kalih para kiai. ibadah yang paling pokok ya sholat kuwi to. Ane mau neng Arab pun kula singgung. Kok awak sehat aja lali sholate. Tenanan masalah sholat. Nggih Bu nggih. Sedina di absen Gusti Allah ping 5. Teko duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masa aneh sing ora teko di absen. Mbah. Terutama sing sepuh-sepuh, nggih Bu nggih. Wayahe sholate mboten 5 waktu lek jenengan. Sholat 5 waktu iki sholate wong Islam anyaran. Lah nek wong rendeng yo salate kudu 7 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. 7 waktu. Ngoten nggih? Kok ora patek nggih to? Lah ngono lho. Tenanan. Lah nek iso jamaah, Bu. Mbah. Kula sampean salati jodone jamaah. Nek raja nak jamaah iki mbok ketrimo mbok ora. Gugup perkara kowe kok. Ngadeg kowe. Cahe wis turu kok. Mandi-mandi resep kowe. Berarti kaya ngene ya turu. Diterusno mboten iki? Baleni. Kula sampean nek salat iki usahane jamaah. Jodone ya jamaah. Nek raja jamaah mbok ketrimo mbok ora. Kene apa? Wong rendeng kuwi nek salat sepurane ya. Aku wani ngarani 95% lamun. Ngene apa nggih? Padha. Padha. Walaupun nek nglafadzno niat wis di fase-fase ora karuan. Usen. Usen. Nawaitu usen. Fardol. Usen. Nek takbiratul ihrame nganti melungker-melungker Allahu Akbar. Njajal kok nek wis iftitah kabiro walhamdulillahi katsiran. Udan terus iki celengan ra garing tenan. Bosok. Allahu Akbar. Senyar utang to rang. Allah liman hamid setor sing dhisik kaya rantek. Nek salat model ngono kok apa ya ketrima? Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Ora keterima. Lah nek gelem jamaah akeh keterimane. Wong sampean ora khusuk imame khusuk, katut khusuk kok. Sampean ora khusuk imam ora khusuk, ana salah sijine makmum sing khusuk, katut khusuk kabeh. Sampean ora khusuk imam ora khusuk, makmum sitok-sitok ora ening sing khusuk. Nek gawe barisan sofen lurus rapet, katut khusuk kabeh kok. Halo, penake jamaah. Apa mana dadi makmum? Pawenak ora mikir. Makmum ora mikir blas to. Dan abang iki randeng. Sopo nae iki nang? Hoi. Makmum ora mikir to, Bu. Imame ngadeg, melok ngadeg. Imame ngangkat tangan, angkat dhewe. Imame dolin, amin. Imam melungker melok melungker, imam nyengongok melok nyengongok, imam delosor melok delosor. Pokoknya imam ngentut aja melok ngentut. Mumpung rong dibantah. Tangi neh dolin. Amin. Ram mikir wayah rukun. Masjid iki saiki dipasang AC tibake. Penak rasumu ngono iki buku catat amal tulisane. Nama Sumiyati. Alamat Rendeng. Amal salat berjamaah. Terangan khusyuk. Dalam kurung nunut. Penak ya jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Niku nomor pinten wau? Iya. Sing kata syukur. Terus nomor loro? Nomor pira? Papat. Mbah pokoknya nomor pira-pira rasa dihitungi, ora penting. Ya lali ya mbok gugupi ayo. Tawakal nanggone Gusti Allah. Sumende nanggone Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Deh, aja mek ngandalno usaha to. Ya karo-karone. Oke nek kelase kula sampeyan iki ya usaha ya ndonga, ya ndonga ya usaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Usaha tanpa doa sombong niku. Kaya-kaya ora butuh Gusti Allah. Ndonga tok tanpa usaha, omong kosong nek kelase kula sampeyan. Do karo kelase sing wis top-top niku. Bu. Ya aja mek ngandalno donga tok ora gelem usaha. Kuwi ya padha karo ana bocah pondok ngono kae lho, waya ujian pengen lulus, pengen bijine apik. Lah kok ora gelem sinau to. Piritan to. Iki siji akeh ra lulus, loro mulih ra dadi kiai tapi dadi dukun. ya wiridan ya ndonga tapi tetap sinau tetap ngaji. Ya padha karo ana bapak-bapak pengen duwe anak, bojone ra diapak-apakno blas. Di Fatihah itu angger bengi. Sing wetok wis matang-matang dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Didamoni bu tinggal nyingkre. Sesuk yang ngono neh, lumah-lumah buka wetenge sret Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Fatihah ya Fatihah. Tapi ya karo dikono eno. Maksudnya sama nek jaluk apa-apa kuwi langsung sumende nanggone Gusti Allah. Aja jagakno wong. Jagakno wong akeh bresete. Taman arep-arep diapiki karo wong, breset-breset. Wong iki lho kadang diapiki ra karuan, bales elek kok. Enten apa mboten? Oh ya tenan. Pokoknya nek arep-arep pengen diapiki wong, kuwi padha karo bertepuk sebelah. Sering air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang tak tanduri pari jebul sing tukul suket. Ora usah hoa-hoa. Arep-arep nenggone uang, uangnya padha ora iso ne. Mulane lek nyuwun apa-apa arep apa-apa langsung nanggone Gusti Allah. Sampeyan njagakno wong asline dosa. Gusti Allah ora seneng ngono. Ora seneng. Nyen ngapunten nggih. Huh. Ngenger ya langsung nanggone Gusti. Kadang enek wong. Sampeyan sok menek rencanane ngenger to, Bu? Ngenger sapa? Ana wong duwe rencana ngenger anak bareng. Sampeyan aku nek tuwa ya ngenger anak sing iki, enten apa mboten? Terusno nek pengen jeplok ama. Nah sampean kok iso rencana pengen ngenger anak, wong urung karuan nek anake sampean mati dhisik. Sangat enten mboten anak sing mati dhisik wong tuwa. Ngono kok ape dingengeri iki lho. Mbah. Oh. Akeh wong diramut anak ya gering-geringen. Ake wong tua ora diramut anak ya suwehat kecukupan kok. Taman lek jagakno ngono ku Gusti Allah gak seneng. Gusti Allah cemburu saking sayangi Gusti Allah nanggone sampean. Mulane Gusti Allah iku kepingin sampeyane jagakno nanggone Gusti Allah, jaluk nanggone Gusti Allah. Aja jagakno wong, aja ngenger wong termasuk anak, wong anakmu ya wong. Lek katek anakmu mbok jagak-jagakno ngono ku dipedot karo Gusti Allah, diuklek-uklek karo Gusti Allah. Gusti Allah gak seneng, Gusti Allah cemburu. Aku iki seneng kowe kok. Kowe njaluk apa-apa nang aku. Aja jagakno sapa-sapa, jagakno anakmu, tak uklek-uklek anakmu. Melane titeni ya. Anak digadang-gadang karo wong tua, biasane mati nompir wonge. Nek gak ngono, anakmu mlewarat uripe, ra iso nyenengno wong tua, utawa sugih tapi wani karo wong tua. Nyusah no wong tua. Kayak contoh sampean. Umpama bojo sampean ini ngomong ini. Dek, aku sewayang ngambil sampean. Aku seneng ngambil sampean. Sampean dongak no dek, ya aku sehat. Aku iso mergawe lancar. Aku pengen ngeramut sampean selesai. Lah kok. Terus, rungok no toh. Terus sampean ngomong ini jawab. Pak, ora usah mikir nemen-nemen to, Pak. Nek kira-kira sampean ora sanggup ya ora apa-apa. Iki seneng wong lanang sing sanggup ngramut aku. Kira-kira bojomu piye? Endi wonge? Endi wonge? Tau klek-kleke lak ngono. Iki Gusti Allah ngono. Eh wong rendeng, aku suweneng ambe kowe. Eh tak cukupi kabeh kebutuhanmu. Lah kok sampean mboten Gusti kula jagakno anak mawon. Ya diuklek-uklek anakmu ambe Gusti Allah. Paham mboten? Wis oleh jagakno wong breset-breset. Eneng bocah lanang gak wanteng gagah gede dhuwur, kuning kulite sak untu-untune pisan. Saking gantenge. Terus dipek mantu karo wong sogeh. Diolehno anake, tapi anake sing wetu elek. Neng gelem e diolehno anake elek. Eh ra apa-apa, yo elek sing penting mertua sugih. Senden wit gede. Rumangsane penak dadi mantune wong sugih. Jaga nomor tua suge, breset, breset, breset. Ah, pengeloni bojo lho ora oleh, kon ngeloni traktor. kon ngeloni diesel. Ya jibratuli kok tambah. Loro. Mulane la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asline apa? Kula sampean ora duwe apa-apa. Mergo apa-apa duweke Gusti. Kula sampean ora iso apa-apa. Nek iso apa-apa mergo disakno karo Gusti. Kula sampean nangger sadar iki. Urip iki pawenak. Penak pol. Sadar nek ra duwe apa-apa, sadar nek ra iso apa. Kula lak nate matur. Uwangi kaya TV, glimbang glimbung. Ya ora metu gambare, ora metu suarane asline kok. Lah TV kok iso metu gambare ana suarane, kuwi mergo nyambung nang gone setrum. Paham? Paham? Kula sampeyan asline ya ora iso apa-apa. Lah kok iso apa-apa mergo nyambung nang gone kok setrum. Ya wis, maha setrum. Ya iku Gusti Allah. Lah mulane kula sampeyan nek sadar asline ora iso apa-apa. Umpama kula sampeyan nuturi anak kok ora digatekno, ya ora sedeh. Panjen aku ora iso. Bapak-bapak yang ngono, nuturi bojo nang ora digatekno, ya ora sedeh. Panjen aku ora iso. Lah nek wis sadar ora iso, apa-apa aja digarap dhewe nek pengen iso. Piye carane? Ngejao sing iso. Sinten? Gusti. Ya Allah kok gak nyaut ya. Wong randenge sing wedok-wedok takoni, "Oh, ayu-ayu." Tapi oon. Mangkel aku. Wong dikon nyaut ngono kok abot men. Mulane nek apa-apa aja darap dhewe, mergo kula sampean ora iso. Nek pengen iso ngejao sing iso. Sopo? Gusti. Allah, sehingga kula sampean ape apa dikon maca bismillah. Kuwi maknane ngejak Gusti Allah. Ape mangan yo bismillahirrahmanirrahim. Sampean langsung didampingi Gusti Allah, ditulungi Gusti Allah. Ape ngombe yo bismillahirrahmanirrahim. Ape lunga yo bismillahirrahmanirrahim. Lah kadang wong rendeng ku aneh. Apa mangan bismillah, apa lunga bismillah, apa nuturi anak lo gak mau bismillah. Digarap dhewe. Anakmu yo ora nurut, ora eling-eling Bu. Lah iki nek apa nuturi anak, ngejak Gusti Allah. Woi. Woi, eling-eling nek apa nuturi anak ya. Nak. Cung. Bu tak ngomong rungokno cung ya. Napa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak sida piye? Anakmu mesti nurut. Mergo kok tarik menarik antara nafsu nakale anakmu karo hidayahe Gusti. Menang bismillahe. Bapak yang ngono, Pak. Eling-elingen nuturi bojo aja lali. Dek, aku tak ngomong sedelok ya sampean rungokno. Ana apa to, Pak? Sangane kok penting. Rungokno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beres-beres. Eling-eling Bu nggih. Sama apa ngelingno bapak ayo ngono. Pak, tak anteni iki ge esuk. Nang apa? Ya aku ape ngomong kene to lungguh sedelok. Bareng bojomu wis lungguh langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melek sing lanang raneng. Pak, dadak nonjo apa? Pe diomongi wong kok mah aku krasa ape mbok suwok. Lho ngono ku sampean ketoke lak gagal Bu nggih. Woi, ketoknya sampean lak gagal nggih. Mboten gagal. Soalnya sampean wis ngajokno proposal nang gone Gusti Allah. Leh nuturi diterusno karo Gusti Allah. Sampean wis bismillahirrahmanirrahim, wis ngajokno proposal nang Gusti Allah. Ketoknya sampean ora sida nuturi, tapi leh nuturi sampean niku diterusno karo Gusti, garap karo Gusti, beres. Nah niku carane zikir. Ana zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki tak terangno nang dindi Bu, kekuatane zikir. Zikir iki asline nyebut maknane. Napa Bu? Astagfirullahaladzim. Diterusno mboten niki? Eh wis. Wong nyebut iya. Wong iki nek gelem nyebut Bu, najan ora ngerti apa sing disebut, teko kok barange. Pokok gelem zikir, pokok gelem nyebut, ora ngerti ndak kok barange. Taman mubur restoran ya, terus karo pelayane kuwi lho dituki daftar menu makanan, sedia makanan 1 2 3 4 5 sampai 60 jenis. Terus eneng jenis makanan ini sampean ra cetok, tulisannya lontong balap. Iki opo ke panganan opo? Mosok lontong balapan karo kucing opo? Terus sampean gelem zikir nyebut nggone pelayane, "Mas, lontong balap." Ngono tok, enteni 5 menit atau 10 menit, engko barangnya lak teko. Ngene iki to lontong balap. Padahal sampean ra ngerti, tapi mergo sampean gelem zikir, mergo sampean gelem nyebut, sampean zikir nang Allah, nyebut nang Allah, ra ngerti artine sampean. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Gak ngerti artine sampean, tapi sampean wis zikir, sampean wis nyebut, kebaikan demi kebaikan akan datang nggone sampean diparingi Gusti. Paham? Paham? Mulane sampean ana zikir, ra ngerti artine, ra popo, melok ae. Sing mimpin iki kadang ra ngerti kok. Ra popo, Gusti Allah wis ngerti kok. Bingung gue. Hoi. Hoi. Wong iki janji gelem zikir mesti diperhatikno ambek Gusti Allah. Contoh ya, wong sakmene kae ceklekep meneng kabeh. Terus ana mbak-mbak sitok sing zikir nyebut jenengku. Anwar Zahid. Mesti sing tak perhatikno ya sing nyebut jeneng kuwi. Yang lain saya abaikan. Iya sing iku tok. Apa Mbak kok nyebutku? Do you love me? Temeneng kowe. Mulane nalikane tengah wengi, lewat tengah malam, banyak orang yang lelap dalam tidurnya, sampean dikongkon tangi, terus dikongkon nyebut Allahu Akbar. Liyane gak direken ambek Gusti Allah. Sing diperhatekno Gusti Allah ya sampean, gak sing nyebut sampean. Paham? Paham? Mana? Kira-kira sebutan. Sebutan ini kekuatannya luar biasa. Barang sing asline randi kekuatan apa-apa. Begitu dikei zikir, tu dikei sebutan, malah duwe kekuatan sing dahsyat. Kaget ya wes kok. Jenenge dahsyat yang ngono kuwi kok. Mosok kekuatane dahsyat. Banci kuwi jenenge. Dahsyat. Asale randi kekuatan, bareng dikei zikir, dahsyat kekuatane. Contoh kertas. Kertas-kertas. Kertas sih bahasa Inggrisnya the deluang. Iya deluang, the deluang. Kertas ini orang di kekuatan apa-apa toh. Ya suka nukui kertas. Paling karo ibu-ibu mau tinggo buntele Brambang, buntele Lombok, karo cah cilik-cilik yang gue keloyopan. Tapi nek kertas itu didesain terus dikei zikir, dikei sebutan 100.000 rupiah. Malah di kekuatan sing hebat, saking hebatnya. Uang isak jane ora gelem nyoblos. Bareng kena kuwi malah gelem nyoblos. Halo. Paham to ora to iki? Maneh kain-kain gombal nek wong kene ngarani gombal. Kuwi nilaine apa ya mek klimbrak-klimbruk ora ndek kekuatan. Tapi nek kain iki ya pasang no pinggir dalan ngono kae. Pasang no pinggir dalan terus dikei zikir, kei sebutan hadirilah pengajian umum dalam rangka syukuran kepala desa dan khitanan bersama mbah sapa ngono. Meneng to kae bersama mbah sapa pengajian umum bersama mbah sapa lho kain kuwi bareng ana zikire bareng ana sebutane malah ndek kekuatan sing luar biasa iso nekakno wong ribuan ngelumpukno kene mergo kekuatan kuwi padahal asale mok kain ora ndek kekuatan apa-apa bareng dikei zikir dikei sebutan ngono mang karo dipasangi fotone mbah sapa kayak fotone bahasa apa kayak fotone cah kuwi le foto 6 ya ora payu kok lho kuwi iso malah ndek kekuatan sing ra karuan kok mulane ya sampeane asline biasa ra ndek kekuatan apa-apa tapi lek ning awake sampean ning jiwane sampean mbok pasangi zikir mbok templeki zikir sampean ndek kekuatan sing luar biasa. Paham? Paham? Neng atimu kok ana. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Neng atimu kok ana Allah Allah Allah Allah. Dahsyat kekuatanmu. Mbok paham mbok ora ngene iki. Maneh, maneh. Misale ya iki. Wong Rendeng. Ndi desane iki Rendeng ya? Wong Rendeng ki ngadakno ziarah Wali Songo, rombongan numpak bis. Ya mesti masuk numpak geledekan. pas tekan gone Gresik kana le nang gone Sunan Giri aku lo nggih pas ten mriko tapi wong kene wong renteng ra ngerti kula aku lo ngerti medun kobe grutuk-grutuk-grutuk aku nengeri kayak modele kok kaya wong renteng ya aku nengeri ndelok buruk-buruke le sorry ndelok ayu-ayune ndelok ayu-ayu tapi ireng-ireng aku nengeri kayak modele kok kaya wong renteng kae tapi wong renteng ra ngerti kula pas mlaku rono grutuk-grutuk-grutuk aku komburi iki dzikir nyebut pisan tok rendeng iki lho wong sak bis melengak kabeh sret aku ora perlu nguntiri gulune sitok-sitok tapi melengak kabeh sret saking kekuatane dzikirku padahal jenenge dudu rendeng to ana sing Suminah ana sing Sapura ana sing Sundari mbokane kuwi Sundari lho begitu aku nyebut rendeng kok melengak kabeh kena apa? Mergo rumangsa duwe hubungan karo rendeng ada keterkaitan karo rendeng semonogo nek sampean gelem nyebut Allah ki malaikat sak langit melengak kabeh merhatikno sampean sapa kok nyeluki bosku paham sampean? Wong rendeng to ki pengen apa to? Pengen celengan laris kan celengan gak apa-apa sementing kelakuannya ora kaya celeng. Lah yo mbok kuwi jenenge bentuke macan yo diarani celengan to. Mbok bentuke pitik yo diarani kene apa ora pitikan. Bentuke sapi yo mbok arani kene apa ora sapinan. Kuwi ngulangi medhit. Kelakuannya kaya celeng. Lho, kok atos. Celeng iki kelakuane piye? Siji, nek golek panganane dikelumpukno. Kelumpukno sak akeh-akeh. Bareng wis ngelumpuk, diuyui. Tujuan apa? Ben gak direbut celeng-celeng liyane. Wong nyelengi kan ngono kuwi to, model. Lumpukno, mbok nang cah yatim yo mbedhek kae. Mbok nang masjid dibangun yo mbedhek. Pokno kono, bareng tanggane buta, sepurane aku apa nyilek dhuwit nggo nambakno anakku ki le lara ngene-ngene. Ngene iki yo padha wae. Ra tak terusno. Lho kuwi kuwantane zikir. Sampeyan nek wis iso ngono, masyaallah. Ana jalisu man dzakaroni. Dawuh Allah nang ngene hadis kursi, aku akan selalu ndampingi wong-wong sing selalu zikir nang aku. Cuma sayange, sayange. Wong kene iki luwih milih barange Allah timbangane Gusti Allah. Luwih seneng jajane Allah ora seneng Gusti. Luweh milih rezekine Allah ora milih Gusti. Buktine lek oleh rezeki akeh lek dhewe rezeki akeh sering lali nang gone Gusti. Kaya ora trimo to ketok. Kita kei bukti ya. Jawab kudu nanti rambut jawab antemi. Misale umpama iki sampean duwe toko. Umpama ya sampean duwe toko, laris. Tak angking laris ya sing tuku sampai antri-antri. Pas wayang ngladeni wong kuwi lho Bu, ana azan asar ke masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Rapi ora laris lambemu. Ayo saiki jawab. Ngono kuwi lho. Saman milih ndi? Milih masjid atau milih toko? Jujur, masjid atau toko? Salat jamaah atau dodolan? Ganjaran atau duit? Yang ngono kuwi kelakuan nem. Pancene wong rendenge tuwek-tuwek, tapi kelakuane kaya cah cilik. Piye maksude kelakuane kaya cah cilik? Cah cilik iki luwih milih barang timbang wong. Pancene ora ngerti. Kaya eneng cah lanang cilik ya, umur 3 tahun. Cah lanang cilik umur 3 tahun. Ketok wong wedok wayu andum permen. Ayo nek cah lanang cilik iki milih sing andum atau milih permen? Permen wong ora ngerti. Milih permen mergo ora ngerti. Tapi nek cah lanang umur 50 tahun milih permen atau milih sing ngandum? Ya cerdas kok milih sing ngandum, regane larang sing ngandum. Rasane yo enak sing ngandum. Maka nek nanti iki tak bedheki, bapak-bapak, mas-mas ini tak bedheki. Taman milih ndi, Mas? Apem. Sik to sik. Nek wong ngomong apem kok langsung milih ndi apem to, Mbak Tri sing pinter gawe apem. Ayo milih apa iki milih apa Mbak Sri jare. Sembah karepmu, karepmu. Lagi nek sampean mek milih apem sampean, sampean duwe apem sak pira iso entek. Iso entek. Tapi lek sampean milih Mbak Sri sing pinter gawe apem, walaupun apeme sampean wis entek, Mbak Sri sing duwe. Mbak Sri gawekno neh lho sik iso, butuh sepira wae digawekno wae. Kowe apa butuh apeme Mbak Sri dhewe? Guyu to. Lek sampean nek mung milih pangkat, milih donya, milih duwe, sak pira pangkatmu, donyamu, duwemu, iso entek kok. Tapi lek sampean milih Gusti Allah sing duwe donya, walaupun pangkatmu, donyamu, duwemu entek, Gusti Allah gawekno neh sik iso, Gusti Allah ngekeki neh sik iso. Paham? Iki ilmune para kiai, mulane kiai ra tau kentekan donya. Lha mergo kiai iki luwih milih Gusti Allah timbang donya. Kowe tuman ana kiai kentekan donya. Ketakraan golek penggawean, tuman ana kiai nyolong kodok golek bekecot, terus golek tekek. Dodol kokek. Ra eneng, tapi uripe masalah donya kepan. Omahe apik, kendaraane apik, mangan enak walaupun dikeki wong. Yo nanti-nanti dihormat. Lho, teko kawal karo banser, polisi, tentara. Ngene iki yo dirasani mbok ngrendeng. Alah gayane tek dikawal greng. Yo sepurane Bu, kula umpama kok lewat kene, wis tak gosong kabeh awakku. Bolak-balik ngalami ngono kuwi. Mulane matur suwun sahabat banser. Aku diselempitno tu pawon-pawon. Ngguri-ngguri matur suwun. Iki yo banser, banser iki sampeyan mlebune swarga yo barengi kiai. Nah saiki ngawal kiai tekan lokasi ngacukno akhirat sing ngawal kiai mlebu swarga yo banser-banser ngono kuwi. Anan kowe. Halo. Nek kate diliwatno kene ta gosong-gosong ati sing dingene sing dingene. Modele wong wedok-wedok iki nek ketok aku gemes ngono modele. Mbah ngono. Terutama sing rondo-rondo kuwi. Ngene iki ana sing ngrasani. Malah nggo ganteng ya wong ngene. Makasih. Rang aku. Jenenge yang ngono tenan kok. Padahal gek pian sik gelek ngajino kene ketok jembures nang ireng. Wis sik luwung kuwi. Lah no kaset-kaset kok ketok wireng ngono ya. Kasih. Nek iki panitiane sentimen kok. Mosok golek fotoku sing ra mangap ra eneng. Mangkel aung. Lah wis. Duh kok jam 11. Terus Pak Lurah ngapunten wargane jenengan njaluk terus. Maksudnya njaluk tambahan waktu. Niki cara gawe celengan no lembur jenenge. Lembur kan yo hitungane dhewe. Takoki lurahmu sanggup ngekeki lemburan to ora? Karo anake nang lemburan sing kepuluk tangan iki ora urun kok. No. Wis. Saiki masalah anak. Iya ya, iki tak sampeno nang ndi aku mek baleni ngono ae. Cuma nang renteng kan urung. Anak itu investasi donya akhirat. Akeh wong mlebu swarga ya perkara anak, akeh wong mlebu neraka ya perkara. Nah, wong ra duwe anak niku susah ngene apa nggih? Sing banter to, Cah? Ra duwe anak niku susah ngene apa nggih? Kowe to sugih ra karuan ra duwe anak nelongso, bingung. Saking bingunge kadang sampai alate diperiksa-periksane mbok menawa madhepe kurang incer to. Kurang jebobok to, kurang atos. Wah kurang lincip. Sak karepmu. Sing jelas susah. Tapi duwe anak kok nakal, luwe susah neh. Wong ngrumat anak nakal iki penak ngrumat wedhus nakal kok. Nggih mboten? Nggih. Ya sampean duwe wedhus nakal aras-arasan ngrumat. Kekno wong yo akeh kok sing gelem ngrumat. Mbak, gelem ngrumat wedhus, Mbak. Gelem, tapi wedhuse nakal ra apa-apa, kene tak rumate. Sopeneng. Dol yo dadi dhuwit, dibeleh yo nyenengno tangga. Tapi lek anak nakal, mbok kekno wong, sapa gelem? Kok ngrumat wong ketok iku kudu nyiset mata kok turi mbantah. Lho didol rapayu. Dinjarno urip isini-sini wong tuwek. Dikon minggat, ra ngarah budal. Diguak balik wong tae metingkring tok kene. Ning kuwi cahe kuwi. Apa dipateni? Dosa. Apa dipendem? Wong bocah sik plorak-plorok ngono. Wis kadung metu lho, apa dibalekno menjero neh. Dalane wis ora sedeng. Sak mono ndase tok gak nyedehno wong. Mulane Bu, Bu. Lah iki penting, rungokno saiki. Anak wong kuwi ra padha karo anak kewan. Wis suwe jare. Maksudku ngene. Sik to. Taman nek ndek anak ki aja padakno anak kewan. Bu. Ndek rungokno sik sedelok iki penting. Soale masalah anak iki sampean, bapake mek panitia pertingkiringan tok, taruh jawane wong lanang. Piye dadine anak iki sampean? Bu. Hebat. Sik aku takon sik wong lanang ambek wong wedok iki apik endi? Sing lanang kok meneng to, wong lanang ambek wong wedok iki apik endi? Apik lanang. Kene apik wedok yo mbok. Nek aku ya, nek aku nilai soalnya kok apik wong wedok. Oh. Saiki buktine, omah ditinggal wong lanang karo omah ditinggal wong wedok, lak beda. Omah ditinggal wong lanang rong wulan aman. Persik tetep rapi, tetep beres. Jajal omah ditinggal wong wedok rong minggu. Kaya kandang jaran. Tenan kuwi. Anake Pak Do karo anake Mbok Rondo, ya dunung anake Mbok Rondo. Anak Mbok Rondo ya iso sekolah, iso mondok barang ngono. Awak ya resik, klambine rapi, wangi. Anak Dudo, rakodanan ya rados. Kok apik wong wedok? Halo. Organisasi opo ae? Cekel wong lanang karo dicekel wong wedok. Kuwi luwih gedhe nek dicekel wong wedok. Dadi wong wedok terbukti dekno barang sing cilik ngono ya asale. Cekel wong wedok iso gedhe. Organisasi lho organisasi. Ora mek ngono tok. Wong mati cekel wong wedok iso urip kok. Lah ngono kene tak cekele engko lak urip. Kompor iki lho kompor. La haula wala quwata illa billah. Wis mbuh sak karepmu sak karepmu. Awake wong lanang ambek awake wong wedok apik endi? Wong wedok ra ngandel. Joko lanang gedhe, to ki le. Bengi-bengi turuna gerdu ijen. Ya sepi. Ra eneng wong butuh merek. Perawan wedok gede, bengi-bengi turuna gerdu, rewam ya. Menarik mereka. Mulane wong wedok iku ya, wanita itu tiang negara. Nek wong lanang tiang jaler ngono to. Maca Quran wong lanang karo wong wedok luwes sregep wong. Poso sunah Senin Kamis wong lanang karo wong wedok luwes sregep wong. Pengajian saiki lho dadi bukti jamaah lanang karo wedok akeh. Ayo ngomong lambemu. Aku gak kok mbelani wong wedok iki fakta kok. Fakta kok. Ngono lho. Piridan kuat wong wedok, maca Quran kuat wong wedok, poso sregep wong wedok, ngaji sregep wong wedok. Tapi kena apa penduduk neraka sing akeh kok wong wedok. Kuwi tibake akeh-akeh wong wedok ora iso njogo cangkem. Apa perlu ya cangkeme wong itu dikeki rek. Iki nek ngomongi ben rondo eneng apa ngomong srek. Anak-anak nek bar krek ngene meneh. Nek ra ya rondo aman nek ra. Piye cah wong seloro nemen lho sik iso ngoceh wis iso. Padahal wis loro nemen lho wisan. Lah iya kok apik kok ora tilik. Dal dhek loro tak tiliki lho ngene aku ya rung ditiliki belas. Eh mbah wong apa pancene dudu wong aku ya. Eneng wong saiki kudu ngireng kok. Wes, bu. Ini maksudku. Waduh iki ngaji rong jam. Pak Lurah tambahi Pak Lurah. Jame iki lho, wargane jenengane rewel-rewel. Saman kok betah dadi lurah rong periode. Ndek ingon-ingon model koyo ngene. Cara aku ora sanggup kok. Mulane aku moh kon jago lurah moh. Ket biyen moh. Pak Lurah, aku dikon nyalon bupati ora kudu. Ora kudu. Aku ngene ae tak telateni renese ra karo ana. Lah wong dadi lurah iki lho. Ambok api sewu elek siji niku sing ketok elek ra karuan nang eling niki masyarakat duwe gawe ngene kuwi dadi bakan enggak cocokan lurah menyang nang gunem to ra ngegaki pira insyaallah mulane aku serah sanggup ra ngene sam mah ambok bengkoke ombo entah ra ngene ae penak. Eh, bu, saya tak boleh ni. Anak uang ni rapat dombe anak kewan. Mulanya anakmu jauh pada nombe. Sama nek dua anak, jauh mau terima dipakani warak, disandangi rapat, turun nongon nanget. Targetnya ben sehat, diet semangat kuat, diangkat berat. Penting wi, penting. Semangat posyandu wi yo penting. Ono nyanyian itu bu, apal turan deh. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Taiki lah apal, saya meneng, jauh cepet. Aku anak sehat, tubuhku. Ayo to bu, terus mboten. Nyaut. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. semasa aku bayi lalu diberi ASI makanan bergizi dan imut terus berat badanku. Aku yang anak-an wedus, anak-an pitik bareng ngono berat badanku ditimbang selalu dagingnya akeh lemu didol pati. Nek anak-an wong yo ora cukup berat badanku ditimbang selalu, anak-an wong kudu ilmu akhlaku dibimbing selalu. Ngono maksudku. Ngene akeh opo lagu-lagu sing aku ora seneng tak kritisi. Ben didandani mek wong-wong. Soale menurut aku ora ono nilaine, ora mendidik blas. Lagu kok ngono. Sampe nek ngulangi nyanyi nang gone anek aja anggere jeplak. Sing ono maknane to. Teng cah sek cilik sek bayi diulangi mbujuki yo. Kene nek aranane mbliduki to yo. Sek cilik diulangi mbliduki yo. Sek bayi padahal diulangi mbliduk. Nanti pangku mbetijak nyanyi tepuk ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu mbliduk. Bayi sak donya yo siang malam yo mimik susu. Anak siang makan nasi kalau malam neritik golek susu kuwi sapa? Lah iya. Wong nyindir pak ana ngarepe anak. Lagu apa ngono kuwi? Ora bener. Mbok sing ana nilai pendidikane jajal diganti ngene, saire lak dadi apik. Tepok ami-ami, lalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu kan apik to. Timbang gak mengkae lek tepok ami-ami, lalang kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam mimik cucu. Apa gak ambek didemekna cucu. Ya wis ngerti nek cucu gone nate ini wis ngerti. Wis genah iki nyapa ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu ngono apa itu? Hei. Hei. Pak ami-ami belalang kupu-kupu pengen disangoni sekarang ceramah dulu ngono kan apik to. Wes lagu apa ngono? Entah cilik kadang diulangi kurang ajar. Tak hari minggu ku turut ayah ke kota, turut ayah tu naik delman istimewa ku duduk di muka, muka ayah kok didudui, ngoraine pai kok dilunggui, lagu apa? Cilik aku diulangi serang ke kiri, serang ke kanan, ihdinas siratal mustaqim tunjukkan jalan yang lurus, lagu mbok ulangi serang ke kiri, serang anakmu tukang serang akhirnya, lagu apa? Woi, ra cocok karo mertua wedok yang ngono. Putune diulangi nyanyi. Burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Ora seneng karo bayi ora apa-apa tapi aja anak mbok elok-elok nong. Mbok sing apik ginyo sairane. Burung kakak tua terbang ke udara. Nenek tambah usia, ngajinya luar biasa. Lho kan apik to? Dibangke kaya ngenyek jenenge. Nggih burung lagu burung hantu iki tambah ora geduga aku lho. Lagu kuwi siji gak masuk akal, loro pelecehan. Jajal. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Lagu apa? Kayak tak dudono kayak nek lagu iki ora masuk akal. Matahari terbenam, hari mulai malam wayah maghrib tuh wih hari terbenam ya ghurubus syamsi hari mulai malam ya wayah maghrib dimana-mana terdengar azan kok lagi terdengar burung hantu eneng tuh ya maghrib-maghrib kok burung hantu manggung gitu. Lek maghrib-maghrib kok burung hantu manggung wih burung hantu pikun reneng wis tuh golek no sandunya suaranya merdu mulai gak apaan burung hantu suaranya merdu mulai gak apaan jenenge hantu medeni wong wong bento ya lo ngerti nek burung hantu ki medeni sing merdu suara azan lho wong sing azan kok dipadakno mek burung hantu tante ini azan ngene pisan uhu ya azan model endi sak donya ki azan ya padha to bu mulai Allahu akbar sampai la ilaha illallah wong kuwi syariat ya ora oleh dirubah uhu niku ya ora oleh kabeh azan padha lamun beda iki mek lagune sing versine beda-beda ya arabik kono gayane ya Allahu akbar Allahu akbar ono nek model jakartaan ya Allahu akbar Allahu akbar nek model kanor loh. Ya Allah wa akbar biasa lagu ini gak aneh-aneh Allahu akbar Allahu akbar.